tembang kedua ini request dari para panitia juga ya. Kali ini Sumonggo. Yang penting kita semuanya harus tel kendo bareng lagi ya. Hey! Sungkoli lo pate. Ipok. Kenapa kok bisa suka banget? Gitu? Ya suka aja sama judulnya. Sel kendo bro. Gampang los. Oke, thank you Mas Arif. Ayo Arsita luar biasa.